Atiku lara ya. Lah ngopo? Ati tinggal lu ngapa cokwe? Wes mas, ra penting gue mare lara ati terus. Lah terus penae piye? Mending gole banyu jek kowe yo. Terima kasih.